Manusia tidak bisa memanfaatkan dirinya dengan benar. Pemuda, aku yang harus mulai. Filsuf, benar, tanpa melihat apakah orang lain bersikap kooperatif atau tidak. Pemuda, baik, aku ingin bertanya lagi. Manusia bisa berguna bagi orang lain dengan semata hidup, dan memiliki pengertian yang sesungguhnya akan nilai dirinya dengan semata hidup. Itukah maksudmu? Filsuf, ya. Pemuda, ah, aku tidak tahu. Aku hidup saat ini di sini. Aku, yang berarti tidak ada yang lain selain diriku, sedang hidup saat ini di sini. Tapi meskipun demikian, aku tidak benar-benar merasa bahwa aku berharga. Filsuf, bisakah kau melukiskan dalam kata-kata mengapa engkau tidak merasa berharga? Pemuda, kurasa ini berkaitan dengan apa yang kau sebut sebagai hubungan interpersonal. Sejak kecil sampai saat ini, aku selalu direndahkan oleh orang-orang di sekitarku, khususnya orang tuaku, sebagai adik laki-laki yang payah. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh berusaha mengakuiku sesuai apa adanya diriku. Kau berkata nilai seseorang adalah apa yang diberikan seseorang pada dirinya sendiri. Tapi itu hanyalah teori yang tidak praktis. Contohnya, di perpustakaan tempatku bekerja, sebagian besar tugasku adalah sekadar memilah-milah buku yang dikembalikan dan menempatkannya lagi di rak. Ini pekerjaan rutin yang bisa dilakukan siapapun kalau sudah diajari. Kalau aku berhenti bekerja, atasanku tidak akan sulit menemukan seseorang untuk menggantikanku. Aku dibutuhkan hanya karena pekerjaan kasar yang kulakukan, dan tidak ada masalah sama sekali apakah aku yang bekerja di sana, atau orang lain, atau mesin sekalipun. Tidak ada yang membutuhkan diriku ini secara khusus. Dalam keadaan ini, apakah kau masih punya kepercayaan pada dirimu sendiri? Apakah kau bisa memiliki pemahaman tentang nilai yang sesungguhnya? Filsuf, dari sudut pandang teori psikologi Adler, jawabannya sederhana. Pertama-tama, bangunlah hubungan horizontal antara engkau dan orang lain. Satu saja cukup, lalu mulailah dari sana. Pemuda, tolong jangan memperlakukanku seperti orang tolol. Begini, aku punya kawan-kawan, dan aku membangun hubungan horizontal yang solid dengan mereka. Filsuf, meski demikian, aku curiga dengan orang tua dan atasanmu, dan dengan rekan junior dan orang lain pula, hubungan yang kau bangun bersifat vertikal. Pemuda, tentu saja, aku punya berbagai macam relasi. Begitulah keadaannya bagi semua orang. Filsuf, ini poin yang sangat penting. Apakah seseorang membangun hubungan vertikal atau hubungan horizontal? Ini adalah persoalan gaya hidup, dan manusia bukanlah makhluk secerdik itu sampai bisa memiliki gaya hidup berbeda-beda yang tersedia setiap kali dibutuhkan. Dengan kata lain, memutuskan bahwa seseorang setara dengan orang ini, atau dalam hubungan hierarkis dengan orang itu, tidak akan berhasil. Pemuda, apa maksudmu dia harus memilih salah satu hubungan vertikal atau horizontal? Filsuf, benar sekali, ya. Kalau membangun satu saja hubungan vertikal dengan seseorang, sebelum menyadari apa yang sedang terjadi, engkau akan memperlakukan semua hubungan interpersonal yang kau miliki sebagai hubungan vertikal. Pemuda, jadi, aku bahkan memperlakukan hubunganku dengan kawan-kawanku sebagai hubungan vertikal. Filsuf, itu benar. Sekalipun engkau tidak sedang memperlakukan mereka dengan cara atasan atau bawahan, ini seolah-olah engkau sedang mengatakan, A ada di atasku, dan B di bawahku, misalnya, atau, aku akan mengikuti nasihat A, tapi mengabaikan apa yang dikatakan B, atau, aku tidak keberatan melanggar janjiku pada C. Pemuda, Filsuf, di sisi lain, kalau dia berhasil membangun hubungan horizontal dengan satu orang saja, jika dia berhasil membangun hubungan yang setara dalam artian yang sesungguhnya, itu adalah transformasi gaya hidup yang penting. Dengan terobosan tersebut, seluruh hubungan interpersonalnya perlahan-lahan akan menjadi horizontal. Pemuda, omong kosong, ada begitu banyak cara bagiku untuk membantahnya. Pikirkan tata cara di perusahaan, misalnya. Tidak mungkin seorang direktur dan karyawan yang baru direkrut membangun hubungan yang setara, bukan? Hubungan hierarkis adalah bagian dari sistem masyarakat kita, dan mengabaikannya sama artinya dengan mengabaikan tatanan sosial. Begini, kalau kau mendengar seorang karyawan baru di perusahaanmu, yang baru berumur 20-an tahun, tiba-tiba saja mulai berakrab ria dengan direktur yang berusia 60-an tahun, bukankah itu kedengarannya terlalu dibuat-buat? Filsuf, menunjukkan rasa hormat pada orang tua jelas perlu. Dalam struktur perusahaan, wajar bila ada level tanggung jawab yang berbeda-beda. Aku tidak memintamu berteman dengan semua orang, atau bersikap seolah-olah kalian teman dekat. Tapi, Yang penting di sini adalah memiliki kesadaran yang setara dan menegaskan apa yang perlu ditegaskan. Pemuda, aku bukan orang yang bisa terang-terangan mengeluh pada seniorku, dan aku takkan pernah berpikir untuk mencobanya. Penilaian sosialku akan dipertanyakan kalau melakukannya. Filsuf, apa itu, senior? Apa yang dimaksud dengan terang-terangan mengeluh? Kalau seseorang mengukur atmosfer suatu situasi dan bergantung pada hubungan vertikal, dia sedang terlibat dalam tindakan yang tidak bertanggung jawab, dia sedang mencoba menghindari tanggung jawabnya. Pemuda, tidak bertanggung jawab di mana? Filsuf, andai kata sebagai hasil dari mengikuti instruksi atasanmu, pekerjaanmu akhirnya gagal. Tanggung jawab siapa itu kalau begitu? Pemuda, yah, itu akan menjadi tanggung jawab atasanku. Karena aku hanya mengikuti perintah, dan dialah yang memutuskannya. Filsuf, tidak ada satupun yang menjadi tanggung jawabmu? Pemuda, tidak, tidak ada. Ini tanggung jawab atasan yang memberikan perintah. Inilah yang dikenal sebagai akuntabilitas organisasi. Filsuf, kau salah. Itu adalah dusta kehidupan. Ada ruang bagimu untuk menolak, dan ada pula ruang untuk mengusulkan cara yang lebih baik dalam melakukannya. Kau hanya berpikir bahwa tidak ada ruang untuk menolak agar kau bisa menghindari konflik pada relasi interpersonal terkait dan menghindar dari tanggung jawab dan kau sedang bergantung pada hubungan vertikal. Pemuda, jadi maksudmu aku harus membantah atasanku? Tentu, secara teori, aku seharusnya bertindak demikian. Secara teori, itu persis seperti yang kau katakan. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Tidak mungkin aku bisa membangun relasi dengan cara seperti itu. Filsuf, benarkah kau sedang membangun hubungan horizontal denganku saat ini? Kau menegaskan diri dengan sangat baik. Daripada berpikir tentang kesulitan ini atau itu, kau bisa langsung mulai dari sini. Pemuda, aku bisa mulai di sini? Filsuf, ya, di ruang belajar kecil ini. Seperti yang sudah kukatakan padamu tadi, bagiku kau adalah seorang kawan yang tak tergantikan. Pemuda, filsuf, apakah aku salah? Pemuda, aku menghargainya, sungguh. Tapi aku takut menerima usulanmu. Filsuf, apa persisnya yang kau takutkan? Pemuda, tugas untuk berteman, tentu saja. Aku tidak pernah berteman dengan pria yang berusia lebih tua sepertimu. Aku bahkan tidak tahu apakah hubungan pertemanan dengan kesenjangan usia sedemikian besar mungkin, atau apakah aku lebih baik menganggapnya sebagai hubungan antara murid dan guru. Filsuf, usia tidak masalah dalam cinta dan persahabatan. Tentu saja benar bahwa tugas berteman membutuhkan keberanian yang kuat. Terkait hubunganmu denganku, tidak masalah jika jarak yang ada menjadi berkurang sedikit demi sedikit. Sampai pada jarak ketika kita tidak terlalu dekat, tapi masih bisa menjangkau wajah satu sama lain dengan tangan yang terulur, kira-kira seperti itu. Pemuda, tolong beri aku sedikit waktu. Sekali lagi, aku perlu waktu untuk mencoba memahami berbagai hal itu sendiri. Diskusi kita hari ini sudah memberiku banyak hal untuk dipikirkan. Aku ingin membawa pulang itu semua dan merenungkannya sendiri dengan tenang. Filsuf, butuh waktu untuk mendapatkan pemahaman sejati terhadap perasaan sosial. Mustahil memahami segala sesuatu tentang itu di sini saat ini juga. Kau bisa pulang untuk memikirkannya masak-masak, sekaligus membandingkannya dengan segala hal lain yang telah kita bicarakan. Pemuda, aku akan pulang. Bagaimanapun, aku cukup syok saat diberitahu bahwa aku tidak pernah sungguh-sungguh melihat orang lain, dan bahwa aku hanya peduli pada diriku sendiri. Kau benar-benar orang yang menakutkan? Filsuf, haha, kau mengatakannya dengan begitu riang. Pemuda, ya, aku sangat menikmati pembicaraan kita. Rasanya menyakitkan, tentu saja. Ini seperti rasa nyeri yang menusuk tajam, seolah-olah seperti menelan jarum. Tapi tetap saja, aku sangat menikmatinya. Mengadakan diskusi ini denganmu mulai menjadi kebiasaan. Beberapa waktu lalu aku sadar bahwa mungkin aku bukan hanya ingin membongkar abis argumenmu, aku ingin kau membongkar abis argumenku juga. Filsuf, aku mengerti. Ini analisis yang menarik. Pemuda, tapi jangan lupa, aku sudah memberitahumu bahwa aku akan membongkar abis argumenmu dan membuatmu mengaku kalah, dan aku belum menyerah. Filsuf, terima kasih. Aku juga menikmatinya. Datanglah kapanpun kau siap untuk mengangkat topik ini kembali. Malam kelima. Hidup dengan sungguh-sungguh di sini pada saat ini. Pemuda itu merenung, teori psikologi Adler terlibat dalam penyelidikan hubungan interpersonal yang cermat dan teliti. Dan tujuan akhir hubungan interpersonal ini adalah perasaan sosial. Tapi apakah ini benar-benar sudah cukup? Tidak adakah hal lain yang perlu kuraih yang menjadi alasan aku dihadirkan ke dunia ini? Apa arti kehidupan? Kemana aku akan melangkah? Dan hidup seperti apa yang sedang berusaha kujalani? Semakin lama pemuda itu memikirkannya, semakin terlihat betapa kecil dan tidak signifikan keberadaan dirinya. Kesadaran diri yang berlebihan akan melumpuhkan diri sendiri. Filsuf, sudah lama juga, ya? Pemuda, ya, aku terakhir kali datang kira-kira sebulan lalu. Sejak saat itu aku sudah memikirkan arti dari perasaan sosial. Filsuf, jadi, bagaimana perasaanmu tentang itu sekarang? Pemuda, perasaan sosial jelas ide yang menarik. Rasa memiliki, bahwa aku nyaman di sini, misalnya, yang kita miliki sebagai hasrat fundamental. Kukira itu wawasan yang cemerlang tentang keberadaan diri kita sebagai makhluk sosial. Filsuf, itu wawasan yang cemerlang, kecuali. Pemuda, lucu, kau bisa langsung menangkapnya. Benar, aku masih punya sedikit masalah tentang hal ini. Langsung saja. Aku tidak tahu apa yang kau maksud dengan mengacu pada alam semesta dan semua itu. Dan ini ujung-ujungnya terdengar seperti agama dari awal hingga akhir. Ada semacam unsur sistem kepercayaan pada ini semua yang rasanya tidak bisa kutepis. Filsuf, ketika pertama kali mengusulkan konsep perasaan sosial ini, Adler menerima pertentangan yang cukup besar dengan nada serupa. Mereka berkata bahwa psikologi seharusnya adalah ilmu pengetahuan, namun Adler malah membahas nilai. Hal-hal semacam itu bukanlah ilmu pengetahuan, kata mereka. Pemuda, jadi, dalam caraku sendiri, aku mencoba memahami mengapa aku tidak bisa mengerti apa yang sedang kau bicarakan, dan aku berpikir persoalannya mungkin terletak pada urutannya. Kau mulai dengan alam semesta dan benda-benda mati, lalu masa lalu dan masa depan dan seterusnya, jadi aku kehilangan arah. Sebaliknya, seseorang seharusnya mendapatkan pengertian yang kuat akan keakuanku. Kemudian, ia sebaiknya merenungkan hubungan empat mata, yang artinya, hubungan interpersonal antara kau dan aku. Dan sesudah ia melakukannya, komunitas yang lebih besar akan muncul dalam penglihatannya. Filsuf, aku mengerti, itu urutan yang bagus. Pemuda, sekarang, hal pertama yang ingin kutanyakan adalah tentang melekat pada diri sendiri. Kau berkata seseorang harus berhenti melekat pada aku, dan beralih pada kepedulian terhadap orang lain. Aku yakin ini persis seperti yang kau katakan, kepedulian terhadap orang lain itu penting, aku setuju. Tapi tak peduli bagaimana, kita mengkhawatirkan diri sendiri dan melihat diri kita sendiri setiap waktu. Filsuf, pernahkah kau berpikir mengapa kita mengkhawatirkan diri sendiri? Pemuda, pernah. Kalau aku narsis, misalnya, andai aku mencintai diri sendiri dan terus-menerus tertarik dengan diriku sendiri, mungkin itu bisa menyederhanakan banyak hal. Sebab instruksimu, miliki kepedulian lebih terhadap orang lain adalah instruksi yang sangat sempurna. Tapi aku bukan orang narsis yang cinta pada diri sendiri. Aku realis yang jijik pada diri sendiri. Aku membenci siapa diriku, dan itulah sebabnya aku selalu melihat pada diriku sendiri. Aku tidak punya kepercayaan diri, dan itulah sebabnya aku memiliki kesadaran diri yang berlebihan. Filsuf, kapan kau merasa sadar diri secara berlebihan? Pemuda, ya, di rapat misalnya. Aku sulit mengangkat tangan dan membuat pikiranku didengar. Aku memikirkan hal-hal yang tidak perlu, seperti kalau aku menanyakan hal ini, mereka mungkin akan menertawaiku atau kalau poin yang ingin ku sampaikan tidak relevan, aku akan diolok-olok, dan seterusnya, jadi aku cuma membisu seribu bahasa. Sejujurnya, aku bahkan ragu ketika akan menceritakan lelucon konyol di depan orang lain. Setiap kali rasa sadar diri itu menyeruak dan mengeremku, seolah-olah aku sedang dibelenggu. Kesadaran diriku tidak memperbolehkanku berperilaku terus terang. Tapi aku bahkan tidak perlu menanyakan jawabanmu. Aku yakin jawabannya akan tetap sama seperti biasa, milikilah keberanian. Tapi kau tahu, perkataan seperti itu tidak ada gunanya bagiku. Karena ini bukan hanya tentang keberanian. Filsuf, aku mengerti. Terakhir kali, aku memberi garis besar tentang perasaan sosial. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam. Pemuda, dan kemana itu akan membawa kita? Filsuf, kita mungkin akan tiba pada pertanyaan apa itu kebahagiaan? Pemuda, oh, jadi, kebahagiaan terletak di balik perasaan sosial? Filsuf, tidak ada gunanya terburu-buru melihat jawabannya. Yang kita perlukan adalah dialog. Pemuda, baiklah, kalau begitu, ayo kita mulai. Bukan penegasan diri, tapi penerimaan diri. Filsuf, pertama-tama, ayo kita cermati apa yang baru saja kau katakan, tentang kesadaran diri yang membuatmu mengerem dan tidak membolehkanmu bersikap polos. Barangkali ada banyak orang yang mengalami masalah ini. Jadi, ayo kembali pada sumbernya lagi, dan pikirkan tujuan utamamu. Apa yang mungkin coba kau dapatkan dengan mengerem perilakumu yang polos? Pemuda, hasrat tulus untuk tidak ditertawakan, untuk tidak dianggap tolol. Filsuf, jadi, dengan kata lain, kau tidak memiliki kepercayaan diri pada kepolosanmu, pada apa adanya dirimu, bukan? Dan kau menjauh dari hubungan interpersonal di mana kau akan menjadi dirimu sendiri. Tapi aku berani bertaruh saat di rumah sendirian, kau bernyanyi kencang-kencang dan menari diiringi musik, dan bicara dalam suara yang penuh semangat. Pemuda, haha, nyaris seperti kau memasang kamera pengintai di kamarku. Tapi ya, itu benar, aku bisa bersikap bebas saat sendirian. Filsuf, siapapun bisa bersikap seperti raja ketika sendirian. Jadi, ini bukanlah persoalan yang seharusnya dipertimbangkan dalam konteks hubungan interpersonal. Sebab ini bukan karena dirimu tidak memiliki kepolosan, hanya saja kau tidak bisa melakukan hal-hal tersebut di depan orang lain. Pemuda, kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Filsuf, bagaimanapun, ini adalah tentang perasaan sosial. Secara konkretnya, beralih dari melekat pada diri sendiri, kepentingan diri sendiri, ke kepedulian terhadap orang lain, kepentingan sosial, dan memperoleh perasaan sosial. Tiga hal diperlukan di titik ini, penerimaan diri, keyakinan pada orang lain, dan kontribusi terhadap orang lain. Pemuda, menarik, kata kunci baru, kulihat. Apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut? Filsuf, ayo kita mulai dengan penerimaan diri. Di malam pertama diskusi kita, aku mengemukakan pernyataan Adler, yang penting bukanlah dengan apa aku dilahirkan, tapi bagaimana aku memanfaatkan hal-hal tersebut. Apakah kau masih ingat? Pemuda, ya, tentu saja. Filsuf, kita tidak bisa menyingkirkan wadah, aku juga menggantinya. Yang penting di sini adalah bagaimana memanfaatkan hal-hal tersebut. Seseorang mengubah caranya melihat aku, yang berarti seseorang mengubah caranya memanfaatkan hal tersebut. Pemuda, apakah ini berarti menjadi lebih positif dan memiliki rasa penegasan diri yang lebih kuat? Memikirkan segala hal secara lebih positif? Filsuf, seseorang tidak perlu berupaya khusus untuk bersikap positif dan menguatkan diri sendiri. Bukan penegasan diri yang kita perhatikan, tapi penerimaan diri. Pemuda, bukan penegasan diri, tapi penerimaan diri. Filsuf, itu benar. Ada perbedaan yang jelas. Penegasan diri adalah memberikan saran kepada diri sendiri. Seperti, aku bisa melakukannya, atau, aku kuat, bahkan di saat ada hal-hal yang berada di luar kemampuannya. Ini adalah pemikiran yang bisa memunculkan kompleks superioritas, dan bahkan bisa diistilahkan sebagai cara hidup di mana seseorang berdusta kepada dirinya sendiri. Di sisi lain, dengan menerima diri sendiri, jika seseorang tidak bisa melakukan sesuatu, dia bisa langsung menerima dirinya yang tidak mampu, apa adanya, dan melangkah maju agar bisa melakukan apa yang bisa dilakukannya. Ini bukanlah cara untuk berbohong pada diri sendiri. Lebih sederhananya, katakanlah kau mendapat skor 60%, tapi kau berkata pada diri sendiri, kebetulan saja nasibku sedang sial kali ini, dan aku yang sesungguhnya memiliki skor 100%. Ini adalah penegasan diri. Secara kontras, jika seseorang menerima dirinya apa adanya, dengan skor 60%, lalu membatin, bagaimana agar aku bisa mendekati 100%, itu adalah penerimaan diri. Pemuda, jadi, meskipun kau hanya mendapat skor 60%, tidak ada perlunya bersikap pesimistis. Filsuf, tentu saja, tidak ada manusia yang sempurna. Ingatkan kau pada apa yang kukatakan ketika menjelaskan upaya untuk meraih superioritas. Bahwa semua manusia ada dalam kondisi ingin meningkatkan diri, jika dibalik, tidak ada yang namanya orang dengan skor 100%. Ini sesuatu yang harus secara aktif kita akui. Pemuda, yang kau katakan terdengar positif dalam banyak segi, tapi juga terdengar sedikit negatif. Filsuf, di sini aku memakai istilah kepasrahan positif. Pemuda, kepasrahan positif? Filsuf, ini juga sama halnya dengan pembagian tugas seseorang memastikan hal-hal apa yang bisa diubahnya dan hal-hal apa yang tidak bisa diubahnya. Dia tidak bisa mengubah dengan apa dia dilahirkan, tapi dengan kekuatannya sendiri, dia bisa berupaya mengubah caranya memanfaatkan hal-hal tersebut. Jadi, di sini, dia hanya perlu berfokus pada apa yang bisa diubahnya, ketimbang berfokus pada apa yang tidak bisa diubahnya. Inilah yang kusebut penerimaan diri. Pemuda, Apa yang bisa diubah dan tidak diubah seseorang? Filsuf, benar, menerima apa yang tak tergantikan. Menerima, inilah aku, seperti apa adanya. Dan memiliki keberanian untuk mengubah apa yang bisa diubahnya. Itulah penerimaan diri. Pemuda, itu mengingatkanku pada satu baris kalimat yang dikutip penulis Kurt Vonnegut dalam salah satu bukunya. Tuhan, berilah aku kedamaian untuk dapat menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah, dan hikmat untuk selalu bisa mengenali perbedaannya. Ini ada dalam novel Slaughterhouse 5. Filsuf, ya, aku tahu. Itu doa yang dikenal sebagai Serenity Prayer. Kalimat ini sangat terkenal dan sudah diteruskan bertahun-tahun lamanya dalam masyarakat Kristen. Pemuda, dia bahkan memakai kata keberanian. Aku membaca buku itu begitu sungguh-sungguh sampai bisa menghafalnya di luar kepala. Tapi aku tidak pernah memperhatikan poin ini sampai sekarang. Filsuf, itu benar. Kita tidak kekurangan kemampuan. Kita hanya kurang keberanian. Ini semua bermuara pada keberanian. Perbedaan antara yakin dan percaya. Pemuda, ada sesuatu tentang kepasrahan yang positif, ini yang terdengar pesimistis. Rasanya terlalu suram kalau hasil diskusi panjang ini adalah kepasrahan. Filsuf, begitukah? Kepasrahan memiliki konotasi melihat sesuatu secara jernih dengan ketabahan dan penerimaan. Memiliki pemahaman yang teguh akan kebenaran dari berbagai hal, itulah kepasrahan. Tidak ada satupun yang pesimistis tentang hal ini. Pemuda, pemahaman teguh akan kebenaran. Filsuf, tentu saja, hanya karena seseorang sudah tiba pada kepasrahan yang positif sebagai penerimaan dirinya, ini tidak secara otomatis diikuti dengan penemuan rasa sosialnya. Itulah realitasnya. Ketika seseorang beralih dari melekat pada diri sendiri menjadi peduli terhadap orang lain, konsep utama kedua, keyakinan terhadap orang lain, mutlak menjadi sangat perlu. Pemuda, keyakinan pada diri orang lain. Dengan kata lain, mempercayai orang lain? Filsuf, di sini aku akan mempertimbangkan kata-kata mempercayai orang lain dalam konteks yang membedakan antara rasa percaya dan keyakinan. Pertama, saat bicara tentang rasa percaya, kita sedang mengacu pada sesuatu yang datang seiring dengan seperangkat kondisi. Dalam bahasa Inggris, ini disebut kredibilitas. Misalnya, ketika ingin meminjam uang di bank, seseorang harus memiliki semacam jaminan. Bank lalu menghitung jumlah pinjaman berdasarkan nilai jaminan itu, dan berkata, kami akan meminjamkan sebanyak ini padamu. Sikap, kami akan meminjamkan ini padamu dengan syarat kau akan membayarnya kembali, atau kami akan meminjamkan padamu sebanyak yang bisa kau kembalikan, bukanlah sikap seseorang yang memiliki keyakinan kepada orang lain. Itu adalah rasa percaya. Pemuda, kurasa begitulah cara pembiayaan bank berjalan. Filsuf, secara kontras, dari sudut pandang teori psikologi Adler, hubungan interpersonal tidak didasari oleh rasa percaya namun keyakinan. Pemuda, dan keyakinan, dalam hal ini adalah filsuf, melakukannya tanpa seperangkat syarat apapun ketika merasa yakin pada orang lain. Sekalipun tidak memiliki dasar objektif yang memadai untuk percaya pada seseorang, dia meyakininya. Dia meyakini tanpa syarat dan tidak memedulikan hal-hal seperti jaminan. Itulah keyakinan. Pemuda, percaya tanpa syarat. Jadi, ini kembali ke gagasan favoritmu tentang cintailah sesamamu. Filsuf, tentu saja, kalau seseorang percaya kepada yang lain tanpa menetapkan syarat apapun, akan ada saat-saat ketika dia dimanfaatkan. Sama seperti penjamin utang, ada masa-masa ketika dia mungkin menderita kerugian. Sikap terus percaya pada seseorang sekalipun dalam kejadian-kejadian semacam itu adalah apa yang kita sebut keyakinan. Pemuda, hanya orang bodoh dan naif yang mau melakukannya. Kurasa kau berpegang pada doktrin tentang kebaikan bawaan manusia, sedangkan aku berpegang pada doktrin keburukan bawaan manusia. Percayalah tanpa syarat pada orang yang benar-benar asing, maka kau hanya akan dimanfaatkan dan dilecehkan. Filsuf, dan ada pula saat-saat ketika seseorang menipumu, dan dengan begitu kau menjadi terbiasa. Tapi lihatlah dari sudut pandang seseorang yang sudah dimanfaatkan. Ada orang-orang yang akan terus percaya padamu tanpa syarat sekalipun engkaulah orang yang sudah mengambil keuntungan dari mereka. Orang-orang yang tetap yakin padamu, tak peduli bagaimana mereka diperlakukan. Apakah kau bisa mengkhianati orang seperti itu lagi dan lagi? Pemuda, tidak. Yah, itu. Filsuf, aku yakin melakukan hal semacam itu akan cukup sulit bagimu. Pemuda, setelah semua itu, apakah kau berkata seseorang harus merujuk pada emosi? Tetap memegang imannya, seperti orang suci, dan bertindak atas dasar nurani orang lain? Kau berkata moral tidak penting bagi Atwar. Tapi bukankah itu yang persisnya sedang kita bicarakan di sini? Filsuf, tidak, bukan moral. Menurutmu, apa lawan dari keyakinan? Pemuda, lawan kata dari keyakinan? Hem. Filsuf, keraguan. Misalkan kau menempatkan keraguan pada fondasi hubungan interpersonalmu. Kau menjalani hidup dengan meragukan orang lain, temanmu, dan bahkan keluargamu dan orang yang kau cintai. Hubungan seperti apa yang bisa timbul dari sana? Orang lain dalam sekejap akan mendeteksi kebimbangan di matamu. Dia secara naluriah akan memahami bahwa orang ini tidak memiliki keyakinan terhadapku. Apakah menurutmu seseorang bisa membangun hubungan yang positif di titik tersebut? Justru karena meletakkan fondasi keyakinan tanpa syarat itulah kita bisa membangun hubungan yang mendalam. Pemuda, oke, aku rasa. Filsuf, cara memahami teori psikologi Adler ini mudah. Saat ini, kau berpikir, seandainya memiliki kepercayaan tanpa syarat kepada orang lain, aku hanya akan dimanfaatkan. Akan tetapi, bukan kau yang memutuskan untuk memanfaatkan atau tidak. Itu tugas orang lain. Yang perlu kau pikirkan adalah, apa yang harus kulakukan? Kalau kau memberitahu diri sendiri, aku akan menaruh rasa percaya padanya kalau dia tidak bermaksud mengambil keuntungan dariku. Ini hanya hubungan kepercayaan atas dasar jaminan atau persyaratan. Pemuda, jadi, di sini kita membuat pembagian tugas juga. Filsuf, ya, seperti yang sudah berulang kali kukatakan, melakukan pembagian tugas akan mengembalikan kehidupan pada bentuk yang sederhana. Sayangnya, kendati prinsip pembagian tugas mudah ditangkap, prinsip ini sulit dipraktikkan. Aku mengakuinya. Pemuda, lalu, apakah kau sedang memberitahuku untuk terus memiliki keyakinan pada setiap orang, untuk tetap percaya pada orang lain bahkan ketika mereka menipuku, dan terus saja menjadi si tolol yang naif? Itu bukanlah filosofi atau psikologi atau semacamnya, ini hanyalah khotbah orang fanatik. Filsuf, aku dengan tegas menolaknya. Teori psikologi Adler tidak menyatakan, mempercayai orang lain tanpa syarat dengan dasar sistem nilai moral. Keyakinan tanpa syarat adalah cara membuat hubungan interpersonal antara engkau dan seseorang menjadi lebih baik dan untuk membangun hubungan horizontal. Kalau kau tidak memiliki keinginan untuk membuat hubunganmu dengan orang itu lebih baik, putuskan saja hubungan tersebut. Karena melakukan pemutusan hubungan adalah tugasmu. Pemuda, lalu, bagaimana kalau aku menempatkan keyakinan tanpa syarat pada seorang kawan untuk membuat hubungan kami lebih baik? Aku sudah melompati berbagai macam rintangan untuk dia, dengan senang hati memenuhi permintaannya akan uang, dan tidak pelit dengan waktu dan upayaku demi dirinya. Tapi bahkan dalam kasus seperti itu, ada masa-masa ketika seseorang dimanfaatkan. Misalnya, kalau seseorang dimanfaatkan dengan sangat buruk oleh orang yang dia percayai sepenuhnya, bukankah pengalaman tersebut akan membawanya pada gaya hidup yang memandang orang lain adalah musuhku? Filsuf, tampaknya kau belum mendapatkan pemahaman tentang tujuan akhir dari keyakinan. Andai kata, misalnya, kau berada dalam hubungan asmara, tapi memiliki sejumlah keraguan tentang pasanganmu dan berpikir, aku yakin ia sedang berselingkuh. Dan kau mulai berupaya keras mencari-cari bukti untuk membuktikannya. Apa yang menurutmu akan terjadi sebagai hasilnya? Pemuda, yah, kurasa ini tergantung situasinya. Filsuf, tidak. Dalam setiap peristiwa, engkau akan menemukan banyak bukti bahwa dia berselingkuh. Pemuda, kenapa begitu? Filsuf, komentar sambil lalu pasanganmu, nada suaranya ketika bicara dengan seseorang di telepon, waktu-waktu ketika kau tidak bisa menghubunginya. Selama engkau mencari-cari dengan keraguan di matamu, segala sesuatu di sekitarmu akan terlihat sebagai bukti bahwa dia berselingkuh, sekalipun dia tidak melakukannya. Pemuda, Filsuf, saat ini, kau hanya memperhatikan masa-masa ketika engkau dimanfaatkan, dan bukan hal lain. Kau hanya berfokus pada rasa sakit dari luka yang kau derita pada kejadian semacam itu. Tapi, kalau kau takut menaruh keyakinan pada orang lain, dalam jangka panjang kau takkan bisa membangun hubungan mendalam dengan siapapun. Pemuda, aku mengerti apa yang ingin kau ungkapkan, sasaran utamanya, yaitu membangun hubungan yang mendalam. Tapi tetap saja, dimanfaatkan itu menakutkan, dan itu kenyataan, bukan? Filsuf, kalau itu hubungan yang dangkal, ketika hubungan itu hancur berantakan, rasa sakitnya tak seberapa. Dan sukacita yang dibawa oleh hubungan tersebut setiap harinya juga tidak seberapa. Justru karena seseorang bisa memperoleh keberanian untuk memasuki hubungan yang lebih mendalam dengan memiliki keyakinan pada orang lain, itulah kegembiraan dalam hubungan interpersonal seseorang bisa berkembang, begitu pula kegembiraan hidupnya. Pemuda, tidak, bukan itu yang sedang kau bicarakan. Kau mengubah topik pembicaraan lagi. Keberanian untuk mengatasi rasa takut dimanfaatkan, dari mana asalnya? Filsuf, ini bersumber dari penerimaan diri. Kalau seseorang tidak bisa menerima dirinya sendiri sebagaimana adanya, dan memastikan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukannya, dia menjadi bisa memahami bahwa mengambil keuntungan adalah tugas orang lain, dan tidak terlalu sulit untuk sampai pada inti keyakinan terhadap orang lain. Pemuda, maksudmu, mengambil keuntungan dari diri seseorang adalah tugas orang lain, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Bahwa aku sebaiknya pasrah, dalam cara yang positif. Argumenmu selalu mengabaikan emosi kita. Apa yang harus dilakukan dengan seluruh amarah dan kesedihan yang dirasakan seseorang ketika dia dimanfaatkan? Filsuf, ketika sedih, dia harus bersedih sepuas hatinya. Justru saat mencoba lari dari rasa sakit dan kesedihan itulah dia menjadi terjebak dan tidak lagi bisa membangun hubungan mendalam dengan siapapun. Pikirkan dengan cara ini, kita bisa percaya dan kita bisa ragu, tapi kita bercita-cita untuk melihat orang lain sebagai kawan seperjuangan. Percaya atau ragu, apa yang dipilih seharusnya sudah jelas. Lanjut part 12.